bangsa, kuliah tidur dan tur. Bilang yang banyak orang peduli kau bermimpi, lagi sembunyinya hanya uang kotoran. Lukai hari kami, cemari hati ini. Ada menulis mbak kirinya, kita mandi mencuci di sana. Lihatlah, lihatlah, ikan-ikan pergi atau mati. Tak kulihat yang pasti, kau yang tidur bangun dari segera. Lihatlah, lihatlah. Yang pasti kau yang tidur bangunlah segera. Lihatlah.